rahasia doa dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 73 Allah berfirman walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami, ya Allah. Kalau yang doa ini adalah apa? Seorang istri, maka apa? Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, ya Allah, suami-suami kami, ya Allah, dan anak keturunan kami, ya Allah, qurrata a'yunin, ketenangan mata, ketenangan hati, penyejuk mata, penyejuk hati. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah pada kami, ya Allah, lil muttaqina imama, jadi orang yang terdepan, ya, terhadap sebuah ketakwaan, dan jadi orang yang terdepan. Nanti rohan itu nanti, rohan itu saiki, kono waktu mana? Lihatlah Allah Subhanahu wa taala mengajari kepada kita, kalau kita kepingin punya generasi yang terdepan dalam kebaikan, ingat Allah mendahulukan apa? Suami-suami atau istri-istri yang baik, yang menjadi apa? Penyejuk jiwa. Mana mungkin seorang suami akan punya keturunan yang terdepan yang baik kalau istrinya apa? Jelek. Jelek dalam akhlak, jelek dalam pengetahuannya. Mana mungkin seorang istri mendambakan seorang anak yang baik, terdepan dalam kebaikan, kalau suaminya masih dalam kejelekan. Maka kuncinya seorang anak akan baik bila bapak ibunya juga berusaha menjadi baik. Enggak cukup ada doa dalam Al-Qur'an tentang apa? Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarallahu wa aslih li fi dzurriyyati. Bukal juz 26. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah yang terbaik, ya Allah, fi dzurriyyati, pada anak keturunanku. Ternyata jauh-jauh. Ya. Di beberapa juz sebelum juz 26 Allah ternyata apa? Mendahului dulu, ada doa yang sama, Rabbi auzini, dengan apa? An-nashkura ni'mataka alladhi an'amta 'alayya wa 'ala walidayya an a'mala shalihan tarallahu wa adkhilni. Allah ngajari dulu, wa adkhilni, ya Allah, masukkanlah aku, ya Allah, bi rahmatika, dengan rahmatmu, ya Allah, fi ibadika shalihin, pada hamba-hambamu yang saleh. Seakan dua ayat ini, dua doa ini mengisyaratkan kepada kita, yang mendambakan anaknya baik, anaknya saleh, maka harus didahului oleh usaha kedua orang tuanya berusaha masuk dalam golongan hamba-hamba yang saleh. Bagaimana kalau ternyata seumpamanya kok kita diuji oleh Allah, ribuan utang bapak pulau rusak temen, pripun ning bapak kula kok main tu diterus pripun. Yo aja ditiru wae, nak kok repot-repot. Dongakno muga-muga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu saja kok repot, ya. Wae gak usah susah-susah. Jangan dibalas, ngujarno bapakku mendem aku tak teler lho ya aja ngono. Nek kapan bapaknya teler, kok nabe bodo losor. Mati wae bisa. Yo cok ngono ya. Kalau ada yang jelek gak usah ditiru. Di sini apa? Ada gambaran bahwa seorang anak akan lebih cepat mendapatkan posisi yang terbaik bila didukung oleh kedua orang tua yang baik. Tahu aja karena sebaliknya. Wong tuane baik, masya Allah, ahli ibadah, ahli jamaah, ya, terus pokoknya soling. Tapi ternyata anak ibu saya pun muatkan usah pribun juga pulang itu juga awal. Balik no ini Gusti Allah, lapor no waktu no ini Gusti Allah. Sama kalau seorang anak tadi ternyata pas diuji ternyata bapak ini tidak sesuai dengan aturannya Allah sama ini. Lapor no ya Allah, pribun mari ya Allah. Ingat apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Doanya gimana? Waghfir li abi innahu kana minadh dhalimin. Ya, ya Allah, dengan ngapura ya Allah, beribun mali ya Allah. Kula nyadari ya Allah, bapak kula memang masih dalam golongan orang-orang yang sesat ya Allah. Tapi beribun mali ya Allah kan ngatur-ngatur nggih ta sih? Bapak kula niki ya Allah. Dengan sadar wakil ya Allah. Ini gambaran ya yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim diwaduhnya dibalik Gusti sama kalau semuanya itu apa kejadiannya sebaliknya ya, bapak ini sholih, bapak ini habis, tapi anak ini belum sholih. Itu adalah ujian kebaikan, tetap itu lahan apa, lahan ibadah bagi kedua orang tuanya. Tidak boleh kemudian kita menghina, mencela, lho, wong lho. Masya Allah, ibadah, wana itu. Ini tidak boleh. Ya, itu suka-sukanya Allah. Itulah adalah jaiznya Allah. Allah itu punya sifat apa? Jaiz, berbuat sesuatu. Oh tidak, berbuat sesuatu itu terserah Allah. Ya, harapnya Gusti Allah. Ada rahasia yang kita tidak tahu. Bisa jadi karena apa? Sabarnya orang tua tadi terhadap perilaku anaknya yang masih dableng, tahu mamane, tapi terus gak bosan-bosan terus didungakno, terus di apa? Didik, dikandani terus. Jadilah anak apa? Ibadah dia. Ingat innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh Allah akan menganugerahkan bagi orang-orang yang sabar sesuatu yang tidak bisa dihitung. Syaratnya sabar. Tapi sabar itu tak mandek sih sabar tok ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru, mari sabar terus apa muat-muat no kesabaran ini. Gak cukup mandek di kono warab itu irtibat, irtibat itu apa? Sharing, minta nasihat, diskusi ya, minta masukan ya. Kalau ada sesuatu yang seperti itu aja di apa, jangan di PDW, ditakokno, dikonsultasikan. Ya. Kepada siapa? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Takokno ahla zikri, pada orang yang ahli zikir, pada orang yang mengetahui. Iki anake tentang apa iki? Anake tentang sakmene apa? Suka geng motor sakmene. Iki lagi tren yo, waktu balap-balapan. Ya. Seperti itu ya, ditelusuri paling enggak apa? Ya apa sih geng motor ini? Apa-apa ini? Ini sih enak apa? Goreng bengkel lah ini. Dijawab, utak-utak ini bengkel. Walhasil disalurkan dengan dicari. Nah, paling tidak diketahui dulu teman-temannya. Seperti itu. Tapi terus, ya, diwadul no ning Gusti Allah, singgungan. Bukan begitu. Indahnya Islam seperti itu. Waj'alna huma immatan yahduna bi amrina. Kalau Allah sudah berkehendak, ya. Ini apa? Ada orang yang apa? Ada orang yang wis anake nakal. Ya. Tidak diperhatikan tambah wah dicerumuskan wa na'udzubillah. Maka di sini apa? Babu fi man sanna sunatan hasanatan aw sayyi'atan. Ini penting kita pelajari agar kita apa? Gak bosan-bosan. Ingat, semuanya ada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik itu akan apa? Menjadikan sesuatu kebaikan jelas. Kalau kita ini kebaikan kemudian akan berakibat jelek tahu enggak? Ya. Kalau sekarang belum ya, memang sengaja mungkin ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan yang lebih banyak lagi. Kita enggak ngerti. Al-hadithul awal wa Nabi Amrin Jarir ibn Abdillah radhiyallahu anhu qala kunna fi sudrin nahari inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dari Abu Amr. Siapa Abu Amr? Jarir ibn Abdillah, yaitu Jarir ibn Abdillah radhiyallahu anhu qala jauh siapa Jarir kunna pernah bersama kami, pernah kita di sudrin nahari pada permulaan siang inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajahu mongko dumadaan teko ing Kanjeng Nabi kaupun sapa kau. Uratun tak berpakaian, tanpa pakaian, lengkap. Mujtabiyun kang padha bedah kabeh bolong-bolong pakaian ini. Mujtabin nimari kang padha bedah bolong-bolong selendangi. Awil abai kang ngodok, ngerti ngodok? Ora pakai sandal. Mutaqallidi suyubi padha nyandang pedang. Nggo pedang tapi pakaiane gak karu-karuan. Ammaduhum kebanyakan mereka bal kulluhum min mudhar. Kebanyakan dari mereka dari Bani Mudhar. Bata'ammara. Bata'ma'ara. Mengko berubah. Wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa wajah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lima ro'a krana lae ningali sapa Kanjeng Nabi bihim maring kaum iki mau minal faqati saking kesukaran. Ya, saking kefikiran, cek durek cek sedih rek. Pada kala mongko melebet sapa Kanjeng Nabi itu makhoroja mungko kare-kare medol miyos keluar sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa amara mongko perintah sapa Kanjeng Nabi Bilal lan ing Bilal fa azana mongko adzan sapa Bilal wa aqama lan qama sapa Bilal tsumma shalla mongko kare-kare salat sapa Kanjeng Nabi tsumma khotoba mongko kare-kare khutbah. Ini rombongan seperti itu keadaan yang menyedihkan. Secepat itu Rasulullah punya belas kasihan dan secepat itu pula Rasulullah manggil Bilal untuk segera azan zuhur dan langsung dikomati. Nah ini dan ini dalilnya ya. Kalau ada sesuatu terutama ada tamu seumpamane yang biasa dia punya kebiasaan apa? Salat sunnah karena ada tamu, gak salat dhisik karena demi hormat tamu gak apa-apa. Ya. Ini dalilnya Rasulullah pernah ya. Bahkan pernah Rasulullah SAW pengen imami, kemudian apa? Balik. Ini ngomong karena apa? No, tamu. Tamu sudah datang. Walhasil banyak hal yang menjadikan apa? Dispensasi karena lebih menghormat tamu. Tapi bukan berarti meninggalkan sholat, tidak loh ya. Kemudian Rasulullah khutbah. Taqala ya ayuhan nas, wahai menungso, wahai wong-wong, ittaqu rabbakum, ittaqu wa tiyajurakaba rabbakum, ih, pengeran sirakaba alladhi khalaqum mengingkan, wus, nyipta'al nasabah rabbakum, kuming jerogin jerogabe min nafsin saking awa-awan wahidat kan sisi ila akhir ayat sampai akhir saya ayat ini. Inna Allah kana alaikum raqiba sampai inna Allah kana alaikum raqiba. Wal ayat al-ukhra lana ayat yang kemudian moco mana sobat kanjeng Nabi ing ayat yang dia Allah tibi akhir hasyar yang satu apa yang satu apa yang satu makna dengan ayat ini tadi itu ya ayyuhalladzina amantakullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Rasulullah mengawali nasihat beliau dengan ya ayyuhalladzina amantakullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad di surat al-hasyar. Tasaddaqah benerakan rajulun sapa salah siji wong lanang min dinarihi tasaddaqah perintah sedekah sapa kanjeng Nabi tasaddaqah perintah sedekah rajulun sapa wong suci min dinarihi saking dhuwit dinare rajul min dirhamihi saking dhuwit dirhami rajul min taubihi saking pakaiane rajul min saiburihi dan saking sak-sok saking jantungi rajul min sa'i tamrihi sangalan sodako sak-sok saking kurmani rajul hatta kola sehingga jauh sampai kanjeng Nabi walau bisik hitam rodin walaupun satu apa satu sikar satu potong dari kurma ya. Ya, ada orang yang tadi itu keadaannya yang sangat membutuhkan memprihatinkan tadi maka Rasulullah mengajak para sahabat yang lain untuk bersedekah walaupun sak dinar walaupun sak dirham walaupun sak pakaian walau sak cakupan gandum walau sak cakupan kurma bahkan Rasulullah walaupun kan gono sak cakupan kurma sak gegem kurma ya sak potong teko kurma baja rajulun mongko teko rajulun sapa wong lanang menyel ansor jek sahabat ansor bisurratin lawan tak kantong kadat kang meh wae kafuhu apa ya epe-epe rajul takjizu lemah ora kuat anha saking surratin tak kantong mau bal ajaz bahkan memang gak kuat tsumma tataba'a mongko berebut sebab anak menungso hatta ra'aitu sehingga ningali sebab insun kaumaini ing bukit ing kaya bukit kecil loro min tu'amin wa thiyabin saking pakai saking tu'amin wa thiyabin saking panganan panganan. Jadi ketika Rasulullah mengumumkan ada orang yang seperti ini wabes sodako kabeh sampai jari ini sobat mau jari ya, wuh, lumpuh sampai ke gunung cili, ya, saking agaknya wong sing apa, nyumbang, wong sing sak, kurma, sak sok, sak sakupan kurma, wong sing sak, wong sing gantung, macam-macam, pakaian dan lain sebagainya, wah, kayak, semangat para, ya, sahabat ini, ya kawan, kanjeng Nabi sing ngajak, wah, langsung, hatta ra'aitu wajah Rasulullah SAW yatahallalu sehingga ningali sapa isung wajah Rasulullah SAW sing mau asale sedih berubah menjadi apa yatahallalu berseri-seri kaannahu madhabatun kaya apa kaya-kaya wajah Rasulullah penuh dengan emas kaya emas dah yang bersinar wajah Rasulullah sumringah kaya apa kilauan emas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna mangko man utawi sabene wong sanna kang ngawiti sapa man fil islam ing dalam islam sunnatan ing kesunahan hasanatan ing bagus falahu mangko iku ketuwe man ajruha apa ganjarane ajruha apa ganjarane kesunahan kebaikan kumau wa ajru man lan oleh ganjarane wong amila kang ngerjakno sapa man biya kelawan sunnatan hasanatan. Ya kapan ana wong iku mulai kebaikan terus ana wong ngikuti, ya wong sing mulai mau ya oleh bagian apa? Pahala persis. Karena dia mulai itu kebaikan. Nek ngacari koncone, nek bayi ide ning koncone ide sing apik. Ya, iku akan membuahkan apa? Membuahkan hasil dengan pahala yang luar biasa. Min ghairi ayyam kuso, tanpa ngurangi sedikit pun min ujurim saking piro-piro ganjaran ini. Man syaiun sedidik no. Tahu apa ini? Dwi potong rambut kok gundul nih? Kepengen koyok sopo jenenge sing ngali rek cepet oleh ilmu. Cinta parah sahabat cinta ulama. Waduh. Ya, caranya adib tak niru ah. Yo cocok iki alasane cocok iki. Maka adib melakukan kecintaan pada para sahabat, yaitu sahabat siapa? Sayyidina Ali. Karena mendengar alasan dari siapa? Duit tadi. Maka duit ini wis oleh ganjaran yang ngelakoni kesunahan, ya oleh ganjaran yang dilakukan oleh adib tanpa mengurangi pahala adib. Adib kan apa? Melaksanakan satu kesunahan kan dapat pahala. Kami katakanlah dapat pahala 100 seumamanya, ya. Maka duit dia juga dapat 100 pahala kebaikan karena apa? Adib melaksanakannya. Dia tak kurang, tak boleh berkurangan. Dan berarti apa? Dia oleh 100, oleh tambahan mani 100. Roh 100, itu umpamanya seperti itu. Min ghairi ayyam kusa min ujurim syaibu. Sebalik waman utawi sampeyan wong sana kang mulai sapa man fit islami dalam agama Islam iki sunnatan ing kesunatan sayyatan kang jelek kana alaihi wizruha mungko iku ana alaihi ngene sik tetep ing sik man wizruha apa dosane sayyi'ah iki sing enak ora turu ae wis kok usah ngaji bisa ndak ngajari jelek dosa kianat kok ya. Nah, maka oleh ganjaran wong sing ngecak ngono mau. Sing ngecak melu pisan wae dobel-dobel. Wa wizru man amila biha. Sing ngikuti ada pengikutnya lah gak ada oleh terus deh. Min ba'di min ghairi ayyam kusam min auzarihim syai'un. Kedua, tanpa harus mengurangi dosa orang yang melaksanakan yang kedua tadi. Rawahu muslimun muslimun ini hadis sama imam muslim afadal hadis faedah hadis ini satu man wajaba ashabal yasar ayyid waqqada ashabal hajadi yubadiru ila dami dharari ankum termasuk kewajiban orang-orang yang apa kesusahan orang-orang yang apa orang-orang yang dalam kesempatannya kesempatan yang baik orang yang punya gambaran itu untuk menghilangkan ya untuk menghilangkan beban orang lain yang punya hajat tadi lo ceritane Kanjeng Nabi ngejak para sahabat apa sedekah ning wong sing gak duwe pakaian ono pakaian awu elek kabeh wayubadiru sing paling penting meneh dan bersegera ila tabdil dharari anhum agar dia bisa menolak sebuah kejelekan, sebuah bahaya ya bagus itu isbaqur rajuli wa ta'allamahu alal buqara'i nah sikap belas kasihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nomor 2 dari hadis ini kita mengetahui bagaimana belas kasihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya cintanya Rasulullah SAW kepada orang fakira orang yang membutuhkan ya yang nomor 3 sururun nabi sallallahu alaihi wasallam li sururul fakira kebahagiaan nabi itu kapan ketika para orang fakir itu bergembira itu gembiranya Rasulullah kalau ada orang fakir hatinya gembira. Kalau nak cerita nih, mungkin mulai kayak duit 10.000 lihatlah. Kalau kamu kepingin menyenangkan Rasulullah, senangkan orang-orang fikir. Jangan lihat orang fikirnya, jilani. Tapi ingatlah, itu adalah yang menyenangkan Rasulullah, yang membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting kunci ini. Gitu. Ya apa sih kita biar apa loman? Ya. Dermawan ya apa? Ingat Rasulullah. Ya. Terus yang nomor berapa? 4. Husnu taujihin Nabi sallallahu alaihi wasallam hikmati bi taudiki arar ikhwati wal muhabbati bainal muslimin. Hebatnya taujih Rasulullah, penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Mempengaruhi teman apa? Untuk menguatkan tali persaudaraan, kecintaan antara sesama orang Islam, maksudnya para sahabat. Walafatin nazari ila daruri ta'awun. Dan bisa apa? Mengajak, ya, menjadikan orang itu perlunya ta'awun, saling menolong. Yang nomor 5, atharul iman billahi wal yaumil akhir fi sulukil muslim wal mubadarat ila fil khairi. Tanda orang, tanda keimanan seseorang itu meningkat, hebat, stabil paling tidak terhadap Allah dan hari akhir, kuncinya sederhana. Dilihat dari apa? Dari perilaku keseharian dia. Perilaku seseorang dalam sehari, dua sehari ini menunjukkan apa? Tingkat keimanan seorang kepada Allah dan kepada hari akhir. Bukti ini orang itu percaya sampai kiamat akhir pasti segera apa? Sergap ibadai. Gak ngenteni diobrai. Kenapa? Kupik aku mati mari iki. Itu kan ono. Labete dampaknya iman sing hebat meniku. Nomor 7, al-haddu ala sodaqah. Nah, di sini juga mengajak kita untuk sergap sodaqah, infak, apa saja yang membuat orang mudah. Fa innal kathir yakunu minal qalil. Sesungguhnya yang banyak itu harus dimulai dari yang sedikit. Mana mungkin kita bisa sodaqah yang banyak kalau yang sedikit saja enggak pernah. Nah, duit ini 500, jadi kena 500, ya. Jauh sampai apa? Waduh, rek. Saya mesti tak kena 500. Loh, gitu ngono. Hebat itu berarti. Punya uang 1000, kemudian dikasih 500, itu berarti hebat. Ya, kaget kalau uang soge, mobilnya telu, mobilnya papat. Sodako 10.000, ya, kan artinya. Kalah sampai RSD, sanggungnya biro, disanggungnya bapak ibu, merong ewu, dia berani sodako. 500 atau 1000. Hebat itu. Padha ampe amon, apa wong sugih duwe mobil papat, gelem sedekah. Mobil loro. Ana wong ka ono. Maka berbahagialah kalian apa? Jadi santri, ya, duwe-duwe kok sergap sedekah. Wah, hebat ini nanti. Akan dikembalikan yang lebih-lebih lagi nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Suratu istihbabil muslimin. Suratu istijabatil muslimin dihadir Rasulullah SAW. Cepat tanggapnya para sahabat terhadap petunjuk Rasulullah SAW. Waktu sahabat gemilah fil khairat dan berusaha lomba berlomba-lombanya para sahabat untuk kebaikan. Cukup dia umum nafus langsung ya. Banyak ya ternyata. Ada sedikit tapi pelajaran wakai ini. Umur mustahhidi Allah Taala berseratus nabi Nabi menjal bidadil hasanah. Maka nabiya syarun wa dolalun bayam menjal bidadiyah wa dolala. Perkara-perkara yang baru, ya. Tapi kemudian di dalamnya ada kemaslahatan, manfaatin maslahatun malam dan kemanfaatan menjal bidadi al hasanah. Iku termasuk bid'ah hasanah. Perkara ini, bukti ya, bahwa Imam An-Nawawi yang mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah ini. Bukti ini Kanjeng Nabi mempersilahkan wisaka ngarepe kon sedekah apa wae. Macem-macem yo ono sing gandum-gandum, duwit-duwit macem-macem. Kanjeng Nabi gak masalah, sing penting pokoke bermanfaat. Ya. Pak titik-titik ini kapan gonok dasare Kanjeng Nabi kemudian di, apa? Difonis sesat bid'ah sayyi'ah dhalalah sesat ning neraka pen dhewe swargoe ngono ae wis pasti apa didawat-dawat. Ya, nih para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kesempatan itu yang kebaikan selama itu ada dasarnya bermanfaat yang masalah. Ya. Ini hebatnya para sahabat. Cepat ya tanggap itu para sahabat. Nah, diharapkan seorang santri, seorang pelajar itu punya sifat apa? Cepat tanggap. Sederhananya, sederhananya sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mendapatkan perintah apa? Salat. Berarti apa? Rasulullah juga diperintah wudu. Bukan berarti perintah salat kemudian ganti wudu. Enggak. Otomatis ini kapan diperintah salat berarti otomatis dia diperintahkan untuk Baik tu. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.